Dengar suara ramai di sana, masih ada manusia berbicara. Kau akan tahu, janganlah takut, lupakan, pejamkanlah dua matamu, tidurlah buah hati, ku ada bersamamu. Senyumlah, jangan resah, selimuti keraguan selama ini. Di negeriku, tolonglah, payungilah nun sinarmu. Tidurlah buah hati, ku ada bersamamu. Senyumlah, jangan resah, selimuti keraguan selama ini. Percayalah, damai surga ada.